pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 18 September 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan rekan saya Ardiansyah. Satu tewas dan enam luka-luka akibat granat meledak di mobil dinas. Jamaah Haji Aceh yang meninggal di Tanah Suci bertambah dua orang lagi. Rapat dana desa di Gampung Bali berakhir ricu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Leuser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Blok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seorang bocah bernama Kibi, 5 tahun, anak anggota DPRK Bener Meriah, meninggal dunia setelah terkena ledakan yang diduga dari bahan peledak jenis granat. Bahkan peledak tersebut meledak di dalam mobil dinas milik Mansur, salah seorang anggota DPRK Bener Meriah. Insiden itu terjadi di kawasan Jalan Birenta Kengon, tepatnya di Dusun Menderek, Kampung Alur Punti, Kecamatan Pinturi Megayo, Bener Meriah, Sabtu sore. Dari Bener Meriah, Mahyadi melaporkan. Informasi dihimpun. Mobil yang ditumpangi sebanyak 7 orang termasuk sopir melaju dari arah Biren menuju Kabupaten Bener Meriah. Tibanya di kawasan Dusun Menderek, Kampung Alur Punti, Kecamatan Pinturi Megayo, tiba-tiba granat meledak di dalam mobil. Akibatnya balita bernama Kibi, anak dari anggota DPRK Bener Meriah Mansur, meninggal dunia dalam insiden itu. Begitu juga dengan istri anggota DPRK tersebut, Nurma, yang berada di dalam mobil ikut mengalami luka-luka. Sedangkan beberapa penumpang lainnya mengalami luka cukup parah. Bahkan kaki sebelah kiri sopir Aulia Fahmi, 24 tahun, hancur. Begitu juga dengan penumpang lainnya yang juga mengalami luka terkena serpihan bahan peledak. Pasca kejadian, korban meninggal dunia maupun luka berat langsung dilarikan ke RSU Muyang Kute, Kabupaten Bener Meriah. Kuat dugaan granat berasal dari dalam mobil. Namun sejauh ini belum dapat dipastikan asal keberadaan bahan peledak yang diduga jenis granat ada di dalam mobil yang naas tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sudarlun, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci telah mencapai 9 orang. Jumlah ini didasarkan laporan terbaru yang menyebut ada dua lagi jemaah haji Aceh yang meninggal, yaitu Ramli Aziz Banta bin Abdul Aziz, kloter 7 asal Aceh Besar, dan Khalida Emma binti Mahmud, kloter 7 asal Kota Banda Aceh. Wartawan Serambi, Herianto, dalam laporan terbarunya menyebutkan, Ramli Aziz Banta bin Abdul Aziz meninggal dunia karena gangguan pernapasan. Jenazah almarhum dikebumikan di Ma'la, Mekah, sedangkan Khalida Emma binti Mahmud menderita sakit darah manis dan dikebumikan di Sarai, Mekah. Dokter Kloter 2 Aceh Rahmat menginformasikan, hingga kemarin ada 3 jamaah haji dari Kloter 2 yang sempat dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia Mekah dan beberapa rumah sakit lain di Mekah sudah kembali. Di antaranya, Zainab yang menjalani kateterisasi jantung, Abdul Latif keluhan paru-paru, dan Usman Harahab lupa ingatan. Sedangkan satu lagi, Ilyas Brensi Muhammad, dari Banda Aceh masih dirawat di Rumah Sakit Mina Al-Wadi Mekah karena menderita sesak nafas. Sudarlun, pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebesar Rp365 juta rupiah di Gampung Bale, Kecamatan Sakti Pidi, berakhir ricuh Jumat malam. Polisi mengamankan kepala desa dari amukan warga. Dari Pidi, Idris Ismail melaporkan. Informasi dari seorang warga Gampung Bale, Abdurrahman, menyebutkan, Insiden itu terjadi ketika sedang berlangsung musyawarah pertanggungjawaban dana gampung yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja gampung APBG 2015 berjumlah Rp365 juta. Rupiah. Dalam laporan yang disampaikan ke Cik Gampung Bale, Ridwan, ternyata ada hal-hal yang dipertanyakan oleh peserta musyawarah seperti pembangunan jalan rabat beton, aspal jalan, WC umum, dan saluran. Berbagai pertanyaan itu sebenarnya sudah berusaha dijawab oleh pimpinan gampung, namun peserta musyawarah menilai jawaban yang diberikan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Akibatnya, musyawarah menjadi panas, apalagi ada pihak-pihak yang memberikan argumen yang terkesan mendukung kepala desa. Karena masyarakat tidak bisa terima laporan pertanggungjawaban dan situasi pun semakin panas, akhirnya musyawarah dihentikan tanpa keputusan. Sudarlun, dalam seminggu terakhir suasana mencekam menyelimuti warga kampung Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, sejak seekor harimau dilaporkan berkeliaran di pemukiman warga. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Kepala Desa Pantai Cempa, Hasanuddin, mengatakan ada warga yang mengaku berpapasan dengan harimau berjenis kelamin jantan. Harimau juga menebar teror dengan mencakar seekor sapi di bagian leher, namun tidak sampai membunuh hewan ternak tersebut. Sapi itu kemudian disembelih pemiliknya agar tidak tersiksa akibat kehabisan darah. Saat ini warga dihantui rasa takut untuk keluar rumah pada malam hari atau saat pergi ke ladang karena khawatir dimangsa hewan buas tersebut. Hingga saat ini, harimau itu diperkirakan masih berada di kawasan kampung tersebut, dibuktikan dengan temuan jejak tapak harimau di kawasan pemukiman penduduk kemarin. Menurut beberapa warga, harimau ini sempat terlihat saat warga sedang menderes getah karet di ladang tidak jauh dari pemukiman pagi dan sore hari. Peristiwa ini sudah beberapa kali terjadi, namun baru kali ini harimau tersebut memasuki pemukiman dan mengganggu ternak warga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, Sekda Aceh Singkil Dr. Andes Azmi mengunci pintu kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat saat melakukan sidak Sabtu pagi. Penyebabnya, pegawai kantor yang terletak di Pulau Saro, Singkil itu belum datang masuk kantor hingga pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Dari Singkil, Dedy Rosadi melaporkan. Sidak yang dilakukan Sekda Aceh Singkil ke Disduk Capil banyak yang tidak tahu. Sekda kesal mengetahui pegawai Disduk Capil belum masuk kerja. Usai mengunci pintu Disduk Capil, Sekda pun pergi sambil membawa kunci. Namun 30 menit kemudian pintu kembali dibuka. Sekda Dr. Andes Azmi mengaku tindakannya itu dilakukan lantaran kecewa melihat warga sudah datang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan tetapi pegawai yang melayani belum datang. Setelah dirinya membuka kunci pintu Disduk Capil, seluruh pegawai Disduk Capil dikumpul untuk mendapat peringatan keras supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Pegawai Disduk Capil beralasan terlambat masuk kerja lantaran rata-rata rumahnya jauh. Karena alasan itulah mereka membuat kesepakatan masuk kantor jam 8 lewat. Namun kesepakatan mereka tidak dilaporkan ke sekretaris daerah. Darlun, cuaca buruk berupa angin kencang disertai hujan kembali menerpa wilayah Sabang. Begitupun pelayaran kapal penyeberangan dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya masih aman. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan, cuaca buruk berupa angin kencang disertai hujan ringan dan lebat mulai menerjang wilayah Sabang sejak Jumat lalu. Kondisi ini telah memicu tingginya gelombang laut di perairan wilayah Sabang, Banda Aceh. Kendati ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan kecepatan angin antara 10 hingga 40 km per jam. Namun sejauh ini belum mengganggu transportasi laut. Sabtu kemarin, kapal lambat dan kapal cepat tetap berlayar mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Ulele, Banda Aceh, dan sebaliknya. Hanya saja, pada jadwal pelayaran trip pertama kapal lambat tidak mengangkut penumpang dan kendaraan dari Sabang, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan di Pelabuhan Balohan. Namun pada Sabtu siang kendaraan habis terangkut dengan berlayarnya KMP Tanjung Burang dan KMP BRR. Sudarlun, keluarga besar masyarakat Aceh Bandung, Kamaba, berharap Aceh dapat masuk dalam 10 besar perolehan medali dalam Pekan Olahraga Nasional ke-19 2016. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan dan pesijuk kontingen Aceh oleh Kamaba di Hotel Newton Bandung Sabtu kemarin. Dari Bandung, Muhammad Hadi melaporkan. Ketua Umum Kamaba Teuku Zilmahram dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk berdoa dan berusaha semoga kontingen Aceh mendapat tempat terbaik, yaitu bisa masuk 10 besar dalam perolehan medali. Masyarakat dan mahasiswa banyak yang disebar untuk mendukung atlet Aceh. Aceh sudah mendapatkan medali perunggu, semoga medali bertambah. Wakil Chief The Mission kontingen Aceh Kamarudin Abu Bakar mengucapkan terima kasih karena Kamaba dengan senang hati menyambut kontingen Aceh. Ia melaporkan bahwa Aceh mengikuti 31 cabang olahraga dan 4 eksibisi dengan jumlah atlet 192 orang. Sedangkan pelatih dan asisten pelatih sebanyak 76 orang, ofisial cabang 11 orang, dan panitia kontingen 36 orang. Kamarudin menambahkan, untuk meningkatkan marwah perlu berjuang dan berprestasi. Ia berharap Aceh bisa masuk 10 besar dapat terwujud. Karena hingga hari keempat pelaksanaan PON, Aceh baru meraih satu medali melalui cabang olahraga drum band. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 18 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam. We'll be right back.